Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan siapa yang mau baca? Apa? Dari bait kelima aja. Ya alam hudida. Fahris. Salam. Hasanda. Dah sampai situ aja. Apa lagi yang hafal? Hebat. 1-5. Dari 5. Ya lam mujida. Ya lam mujida anna al-milan al-munyuzilu syakta anta wa taran wa yasidul haqali zil-kudubi wa yasidul amna ilal makturi fahris ala fahmika lil-kawaidi jamiatil masahid syawalidi kitar-tati fi anni khara murtaka wa taqtasi subulan lati qadi wuktika hadihi kawaidin najabtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hasaltuha jazahumul maula aziman ajri jazahumul maula aziman ajri min wal-afwa ma'gufrani wal-birri ad-dinu wa niyatuna syartun nisya'il amal minasolah wal-fasadu lil amal. Baik, satu lagi yang baca. Belum ada. Baik. Kita lanjutkan. Bismillah. Bait yang ke-12. Kaidah yang kedua. Beliau mengatakan Sa'd rahimahullahu ta'ala, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Ad-dinu, agama Islam ini mabniyun, dibangun, 'alal masalih, di atas maslahat-maslahat, fi jalbiha, dalam pengambilannya. Yani agama ini dibangun di atas pengambilan maslahat. Wad-dar'i lil qaba'ihi. Demikian juga agama ini dibangun di atas penolakan, pencegahan mafsadah. Ad-dar', yakni penolakan, pencegahan dan penafian al-qaba'ih, mafsadah. Jadi makna bait ini adalah bahwa agama Islam dibangun di atas pengambilan maslahat dan penolakan madarat atau mafsadah. Ad-din, lafaz ad-din jika diitlakkan, maka asalnya adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam. Dan jika ditujukan untuk agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama nabi-nabi sebelumnya, maka harus disertai dengan qarinah, harus disertai dengan qarinah. Tapi secara itlak, jika diitlakkan agama, berarti yang dimaksud adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam mabniyun alal masalih, dibangun di atas masalih. Apa itu masalih? Masalih jamak dari maslahah. Maslahat artinya manfaat. Masalih yakni manafi' atau maslahah. Kata lainnya adalah manfaat. Dan puncak manfaat atau manfaat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah agamanya. Assalamualaikum. Ra'sul masalih, puncak segala manfaat dan maslahat adalah agama seorang hamba. Maka jika agama yang dimiliki seorang hamba itu pergi, ini tidak berada di atas agama Islam, maka sirnalah seluruh maslahat-maslahat yang ada pada dirinya. Fi jalbiha, dalam pengambilannya. Fi jalbiha, dalam pengambilan maslahat tersebut. Wadar, dan penolakan, pencegahan. Ad-dar bima'ana ad-dafa. Makna ad-dar adalah ad-dafa, mencegah. Yakni seseorang mencegah sesuatu sebelum terjadi. Jadi pencegahan sebelum sesuatu terjadi kepada menimpa dirinya. Ini makna ad-dar. Ini pencegahan, yaitu mencegah sesuatu sebelum terjadi terhadap dirinya. Maka seorang mencegah mafsadah sebelum terjadi mafsadah tersebut. Al-qaba'ih wad-dar ilil qaba'ih. Al-qaba'ih maknanya adalah atau jama' dari qabih. Qabih yang artinya mafsadah atau asyurur, kejelekan-kejelekan. Dan mafsadah itu adalah lawan daripada manfaat. Maka seluruh yang menyelisihi manfaat itu adalah mafsadah. Lawan daripada maslahat adalah mafsadah. Maka makna kaidah ini adalah bahwa agama Islam dibangun di atas pengambilan maslahah dan penyempurnaannya. Dibangun di atas meraih maslahat dan penyempurnaannya. Wa dar'il mafasid wa taqliliha. Demikian juga dibangun di atas pencegahan mafsadah atau menguranginya. Jadi agama Islam dibangun di atas pengambilan maslahat atau pengambilan yang sempurna. Yani terdapat maslahat padanya atau pengambilan maslahat yang lebih sempurna. Dan juga dibangun di atas penolakan dan pencegahan madarat, manfaat atau mengurangi madarat tersebut atau mengurangi madarat tersebut. Maslahat tersebut baik di dunia maupun di akhirah. Demikian juga madarat tersebut baik di dunia maupun di akhirah. Sehingga kita mengambil kesimpulan dari kaidah ini bahwa seluruh maslahat itu dianjurkan dalam syariat. Seluruh yang terdapat padanya maslahat itu dianjurkan dalam syariat, dan seluruh yang ada padanya madarat atau mafsadah maka dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan. Seluruh yang terdapat padanya mafsadah maka dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan. Lalu bagaimana caranya kita dapat menimbang dan mengukur bahwa ini adalah maslahat atau mafsadah? Tentunya jawabannya adalah dikembalikan kepada asy-syara', dikembalikan kepada syariat. Ditinjau maslahat dan mafsadah itu bukan dengan pikiran atau dengan ra'yu-ra'yu manusia. Seseorang terkadang dia menganggap ini maslahat tetapi itu menyelisih syariat, maka itu hakikatnya adalah mafsadah. sehingga ditinjau maslahat tersebut. Yang pertama ditinjau dari sisi syar'i, dari sisi syariat. Maka seluruh yang diperintah oleh syariat ini terdapat padanya maslahat. Kita yakini itu. Baik maslahatnya itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Baik maslahatnya itu segera tampak di dunia atau nanti di akhirah. Demikian sebaliknya, seluruh yang dilarang oleh syariat ini itu merupakan mafsadah yang sangat besar. Mafsadah. Terdapat mafsadah baik di dunia maupun di akhirah, terlebih di akhirah. Sehingga tidak bisa seorang menentukan ini maslah dan mafsadah dengan akalnya, tapi harus ditinjau dari sisi syariat. Dan selama maslah yang nampak bagi seorang hamba dalam kehidupannya, misalnya dia melihat maslah demikian-demikian dalam suatu permasalahan, selama itu tidak menyelisih syariat, maka dianjurkan untuk mengambil yang lebih banyak maslahatnya. Kemudian kata Syekh dalam syarahnya di sini, هذا الأصل العظيم, asal yang agung ini, yakni asal yang agung ini, kaidah ini, bahwa agama Islam dibangun di atas pengambilan maslahat dan pencegahan madarat, ini merupakan asal induk kaidah dalam agama Islam. Wal qa'idatul 'ammah, dan dia juga merupakan kaidah yang menyeluruh, yang umum. Yadkhulu fiha ad-dinu kulluh, masuk di dalamnya seluruh agama ini. Fa kulluhu mabniyun 'ala tahsilil masalih, maka seluruh agama Islam ini seluruhnya dibangun, ditegakkan di atas pengambilan maslahat, dalam rangka meraih maslahat. Fid dini wad dunya, baik itu maslahatnya dalam agama atau dalam perkara duniawi. Wal akhirah, demikian juga maslahat yang akan dia raih di akhirat nanti. Wa ala daf'il madari, demikian juga agama ini dibangun di atas pencegahan madarat, baik madarat itu fid din, dalam agama, atau wad dunia, demikian juga madarat yang terjadi dalam perkara dunia yang dia miliki. Wal akhirah, terlebih madarat yang akan terjadi nanti di hari akhir. Sehingga maslahat itu bisa di dunia maupun di akhirah menimpa seorang hamba. Maslahatnya bisa dia raih segera di dunia atau bahkan di dunia dan di akhirah. Kedua-duanya terdapat maslahat di dunia dia maupun di akhirah. Karena tentunya dengan mengamalkan syariat, seorang telah meraih maslahat dia dalam kehidupan dunianya. Dia akan merasa tenang, dia akan merasa tenteram hatinya di saat dia menerapkan syariat tersebut. Terdapat maslahat untuk dirinya di dunia sebelum nanti di akhirah. Berbeda dengan mafsadah, akan memudaratkan dirinya di dunia, sempit hati dia. Dia akan merasa sempit hatinya, dan dia merasakan yang namanya maksiat itu tidak mengenakkan dan tidak membuat lapang dirinya. Sehingga dia mendapat madarat tersebut di dunia, sebelum nanti dia akan raih hasilnya di akhirah. Qala fama amara Allahu bi syai'in, maka apa saja yang Allah perintahkan, illa wa fihi minal masalih, kecuali di dalamnya terdapat maslahat-maslahat, manfaat-manfaat, ma la yuhitu bihil wasf, yang tidak bisa digambarkan dengan sifat, yakni tidak bisa, yang tidak terbilang jumlahnya. Sangat banyak maslahat dalam syariat ini. Seluruh yang diperintahkan oleh Allah itu terdapat maslahat, dan tidak bisa kita batasi seberapa maslahat-maslahat yang terdapat pada perintah-perintah Allah tersebut. Bahkan tidak terbilang dan tidak bisa disifati maslahat tersebut, terlebih nanti di akhirah. Wa ma naha an syai'in, dan tidaklah Allah melarang atas sesuatu, illa wa fihi, minal mafasid, kecuali pasti di dalamnya terdapat mafsadah. Ma la yuhaytu bihil wasf, yang tidak terbilang jumlahnya, yang sangat banyak. Di sini Syekh menyebutkan kepada kita tentang kaidah yang agung ini, yang agung, yang menunjukkan bahwa agama Islam dibangun di atas maslahat. Dan sebagaimana yang telah kita singgung tadi, mewujudkan maslahat itu ditinjau dari sisi syariat, dari Alkitab wa Sunnah, dan perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat, bukan ditinjau dengan perasaan dan anggapan-anggapan, pemikiran-pemikiran seorang menganggap bahwa merayakan maulid adalah maslahat untuk dirinya, mengingatkan dia kepada Rasul SAW. Ini maslahat yang besar menurut dia, menurut akalnya, sehingga maslahat itu tidak boleh seorang meninjaunya dengan akalnya masing-masing, padahal syariat menyelisihinya. Tetapi jika itu adalah perkara yang maslahat dan tidak menyelisih syariat, yang tidak terlarang oleh syariat, berarti itu adalah perkara yang dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk meraih maslahat tersebut. Dan juga di sini terdapat kaidah yang merupakan kaidah yang sangat agung dalam Islam, yaitu la dharara wa la dirar. Dalam penggalan akhir bait ini kata beliau, agama ini dibangun di atas maslahat, pengambilan maslahat, dan penolakan mafsadah, penolakan madarat. Ad-daf' lil qaba'ih, ini adalah kaidah ad-dararu yuzal, atau la dharara wa la dirar. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la dharar, tidak boleh seorang itu memadaratkan dirinya sendiri, wa la dirar, dan tidak boleh dia memadaratkan orang lain, tentunya dengan tanpa hak, memadaratkan orang lain tanpa hak. Jika dia memadaratkan orang lain di atas al-haq, maka ini tidak terlarang. Dan ini tanpa hak, inilah yang terlarang. Dan juga dalam hadis yang lain, man dharra dharra Allah bih, wa man syaqa syaqa Allah alaihi. Barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah Azza wa Jal memudaratkannya. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah Azza wa Jal menyusahkannya. Maka yang namanya dharar, mafsadah, seluruh jenisnya itu diharamkan, dan ia termasuk daripada perbuatan zulm. Termasuk daripada perbuatan zulm. Tidak boleh seorang memudaratkan dirinya sendiri atau memudaratkan orang lain tanpa hak. Dan juga dharar, kata para ulama, harus dicegah. Sebagaimana kaidah ini, dharar itu harus dicegah semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ini juga merupakan kaidah yang penting juga, bahwa dharar itu dicegah semaksimal mungkin. Wajib seorang itu untuk mencegah madarat sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Sehingga sebagaimana yang disebut dalam kaidah lain, bahwa ad-daf'u awla minar rafa', pencegahan itu lebih utama daripada pengangkatan. Dan juga yang sering dikenal dengan al-wiqayah khairun minal ilaj, dalam bahasa kesehatan, bahwa al-wiqayah, penjagaan, pencegahan itu lebih baik daripada pengangkatan, daripada pengobatan. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi kita menolak, mencegah penyakit itu sebelum sampai dan menimpa kita, itu lebih utama, lebih baik daripada ketika penyakit itu sudah menimpa kemudian baru kita mengobatinya. Ini dibangun di atas kaidah ini, la dharara wa la dirar. maka ad-dharar harus dicegah semaksimal mungkin sebatas kemampuan seorang hamba. Jika dia mampu mencegah secara keseluruhan totalitas, maka dia harus mencegahnya secara keseluruhan, meninggalkannya secara keseluruhan. Tapi jika dia tidak mampu mencegah madhar itu secara keseluruhan, minimal dia mencegah, mengurangi besarnya mafsadah tersebut. Minimal dia, jika dia tidak bisa menolak dan mencegah secara keseluruhan, maka dia harus menguranginya, mengurangi dan tidak melakukan yang seluruhnya. Dan banyak contoh-contoh yang terdapat dalam kaidah ini. Di antara contohnya kita sebut supaya kita memahami makna dari kaidah bahwa agama Islam ini dibangun di atas pencegahan mudarat. Boleh seorang, yakni permasalahan dalam jual beli, mengembalikan barang yang cacat dalam rangka mencegah mafsadah yang menimpa si pembeli. Seorang dia contohnya membeli kulkas, sampai rumah ternyata kulkasnya tidak bisa mendinginkan, maka ini aib. Boleh dia mengembalikannya kepada penjual. Karena apa? Mencegah dharar yang menimpa pada si pembeli. Di antara kaidah-kaidah atau misal-misal yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dhamarul mutlif li izalati dharar allahiq biman utlifa lah. Orang yang merusak itu dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam rangka mencegah dharar bagi pemiliknya. Seseorang memiliki barang kemudian dirusak oleh orang lain, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam rangka apa? Mencegah dharar pemilik barang tersebut. Seseorang datang ke mobil kita kemudian pecahkan kacanya, maka dia harus mengganti dan menjamin dalam rangka mencegah dharar pada pemiliknya. Demikian juga daf'us sa'il, mencegah orang atau hewan yang akan merenggut nyawanya, yang menyerang dia. Ada orang yang akan menyerang dia, membunuh dia, atau mengambil hartanya, mengambil keluarganya, akan menyakiti dia, maka dia boleh mencegah, melawan dalam rangka pencegahan dharar yang akan menimpa pada dirinya. Sehingga jika sampai jika terpaksa dia harus membunuh hewan ini atau membunuh orang tersebut, maka dia tidak ada salah, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, karena dia adalah mencegah. Dia mencegah dharar untuk terjadi pada dirinya. Juga contoh yang lain, misalnya contoh kaidah ini, yaitu orang yang menyewa tanah pertanian. Dia menyewa tanah kebun dan masa sewanya habis dalam keadaan belum panen, Jadi dia nyewa kebun ini setahun, atau nyewa tanah ini untuk dijadikan kebun. Kemudian sebelum sudah mau panen tetapi belum panen, habis masa sewanya. Maka tidak boleh orang yang atau pemilik tanah untuk mengambil tanahnya, karena terdapat dharar pada orang yang memiliki kebun itu. Lalu bagaimana caranya? Dalam rangka menolak madarat, dalam rangka mencegah madarat yang terjadi, yaitu dia, si penyewa ini, dia harus membayar seharga normal, ditambah waktu sewanya. Misalnya dia masih kurang 1 tahun, atau masih kurang 5 bulan, atau masih kurang berapa bulan, maka dia bayar dengan harga normal dalam rangka mencegah dharar terhadap dirinya. Jika itu diambil oleh pemiliknya, maka akan mudaratkan dirinya. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari kebunnya tersebut. Dan juga dalam rangka mencegah madharat terhadap pemiliknya, misalnya pemiliknya akan menggunakan lahan ini. Jika tidak digunakan, maka dia akan madharat atau dia akan menjualnya. Setelah selesai penyewaan, dia akan menjualnya, akan menimpa madharat pada dirinya. Kita cegah madharat itu dengan dia mendapat bayaran sesuai sewanya. Dia mendapat bayaran sesuai sewa, yang harga sewa normal tersebut. Maka tidak boleh dia menaikkan harganya. Dia membuat lambung, membuat tinggi harganya sehingga memudaratkan si penyewa. Dia tahu bahwa orang ini sudah habis waktunya dan akan panen. Maka pasti dia nanti akan minta tambah untuk sewa. Sehingga dia tahu kondisi yang seperti ini, berarti saya akan tambah, saya akan naikkan lagi harganya supaya mendapat keuntungan yang lebih. Maka ini tidak boleh, ini tidak boleh karena memudaratkan si penjual, memudaratkan si penyewa ini. Maka harganya tetap normal seperti yang lainnya dan tidak boleh dia mengangkat harganya tersebut dalam rangka mencegah mudharat yang akan terjadi pada penyewa. Juga di antara contoh kaidah ini yaitu seorang menjual kepada saudaranya barang yang mudah untuk rusak, yang mudah untuk rusak dan basi seperti buah-buahan contohnya. Si pembeli akan membeli barangnya tersebut. Jadi dia penjual buah. Ada pembeli, dia mengatakan saya akan beli ini nanti, atau dia pesan. Dia pesan buahnya tersebut. Tetapi dia menjanjikan akan datang besok, tapi ternyata tidak datang. Ternyata orang itu tidak kunjung datang dan dia belum membayar harganya. Tetapi dia sudah, si penjual ini sudah pesan bahwa dia akan mengambil buah itu. Dia akan mengambil buah tersebut. Tapi karena ada halangan, maka orang ini tidak bisa datang di hari esoknya. Dan si penjual khawatir, jika hari ini tidak diambil oleh si pembeli, maka akan busuk, akan rusak kondisi buah ini, atau kondisi makanan ini. Maka boleh si penjual untuk membatalkan akad dia dengan si pembeli dan dia menjualnya kepada orang lain dalam rangka mencegah dharar yang akan menimpa dirinya jika buah dan makanan-makanan tersebut tidak segera dijual atau tidak segera berpindah tangan dari dirinya, akan mudaratkan dia. Demikian juga boleh pemerintah, di antara contoh kaidah ini yaitu boleh bagi pemerintah untuk menangkap seorang imam, boleh untuk menangkap orang yang terkenal sebagai perusak, merusak di muka bumi, mengganggu orang lain. Orang ini dikenal sebagai orang jahat. Boleh langsung pemerintah menangkapnya. Walaupun belum ada bukti yang kuat, walaupun belum ada bukti bahwa orang ini telah melakukan kejahatan dengan rinci. Tapi boleh, jika itu dikenal orang yang jahat, mengganggu orang lain, maka boleh pemerintah langsung menangkapnya. Walaupun belum jelas bukti-buktinya, tetapi ma'ruf, dikenal dia di tempat itu sebagai perusak. Maka boleh ditangkap dalam rangka apa? Mencegah dharar yang akan menimpa orang lain. Walaupun tidak ada buktinya, tapi selama dia ma'ruf, dikenal sebagai orang yang jahat dan merusak. Terlebih jika orang itu adalah orang yang licik, maka dia akan mudah untuk berdusta dan mencari-cari alasan supaya tidak tampak bukti dari dirinya. Sehingga boleh orang-orang yang seperti ini ditangkap, walaupun tidak ada bukti, supaya apa? Mencegah dharar, mencegah mafsad yang akan menimpa orang lain. Demikian juga di antara misal dari kaidah ini, yaitu orang yang dirusak barangnya, tidak boleh bagi dia untuk membalas dengan perusakan. Seorang yang dirusak barangnya, hartanya dirusak, maka tidak boleh dibalas dengan perusakan seperti dia. Kenapa? Karena ini terdapat dharar, bahkan tidak mengangkat dharar tersebut. Ini akan menimbulkan dan memperluas madarat. Akan memperluas madarat. Seorang merusak barangnya, dia balas dengan perusakan. Dia rusak kembali barang orang tersebut. Ini tidak boleh, karena terdapat memperluas madarat. Dalam keadaan syariat, memerintahkan kita untuk mengurangi yang namanya madarat. Maka tidak boleh dia membalas dengan kerusakan sepertinya, karena ini memperluas madarat tanpa manfaat. Apa dia akan mengambil manfaat dari apa yang akan dia ambil manfaat ketika dia telah berhasil merusak barang orang yang merusak barangnya. Maka tidak boleh dia membalas dengan cara yang seperti itu. Karena itu pembalasan yang tidak ada manfaatnya, bahkan memperluas madarat. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia harus menjamin, si orang itu harus menjamin, dan dia harus membayar atau mengganti dengan barang itu seperti yang sama, atau jika tidak dapat barangnya maka boleh dia untuk mengganti dengan harta, dengan uang, diganti dengan seharga uang. Jika tidak, maka boleh seorang menuntut kepada hakim supaya menindaklanjuti perbuatan orang ini. Maka hakimlah yang akan memutuskan dan akan mengambil haknya untuk ditunaikan kepada kita. Dan banyak lagi contoh-contoh dari permisal dari kaidah daf'ud darar, pencegahan madarat. Maka kesimpulannya, kesimpulan dari kaidah ini bahwa agama Islam dibangun di atas peraihan atau pengambilan maslahat dan penyempurnaannya, dan dibangun di atas pencegahan madarat dan pengurangannya. Maka seluruh yang terdapat dalam syariat dari perintah terdapat padanya masalih, walaupun mereka menganggapnya adalah mafsadah, walaupun ada yang mengira bahwa itu tidak terdapat maslahat. Dan seluruh yang dilarang oleh syariat, maka itu terdapat mafsadah yang sangat besar, walaupun orang lain menyangka yang tidak, walaupun orang lain menyangka itu adalah maslahat. Maka ini merupakan kaidah yang sangat penting, dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك